Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ini pertemuan yang ke-12 dari pembahasan kita mengenai kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan memulai membaca bab yang ke-23 seputar hukum sihir. Hanya saja ada satu pembahasan pada pertemuan sebelumnya di bab yang ke-21 di pembahasan yang ke-4 halaman 111. Itu masailnya di simpulan pembahasan oleh penulis di masail yang keempat. Kata beliau, Ar-Rabi'a na'yuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari melakukan ziarah kubur dalam cara tertentu, sedangkan ziarah ke kubur beliau termasuk sebaik-baik amalan. Ya, maksudnya di sini ziarah ke kubur Nabi, kalau dibandingkan dengan ziarah ke kubur yang lainnya, tentunya itu dari amalan yang lebih baik, karena di dalam berziarah ke kubur Nabi, selain dari mengingat akhirat, juga seseorang memberi salam kepada beliau. Iya. Hanya saya telah kita terangkannya ketentuan-ketentuan seputar ziarah. Kalau dia berziarah ke kuburan Nabi bukan dalam bentuk melakukan perjalanan dan bukan suatu rutinitas yang dia lakukan secara terus-menerus, itu tidak dipermasalahkan. Jadi ucapan penulis di sini dari sebaik-baik amalan itu dilihat kepada jenisnya kalau diperbandingkan dengan ziarah yang lainnya. Adapun dari sisi mengingat akhirat, tidak ada perbedaan antara ziarah ke kubur Nabi dan selainnya. Sebab berziarah ke kuburan semuanya adalah mengingatkan kepada hari akhirat. Kemudian di bab yang ke-23 Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babu maja'a fisihir. Bab apa yang datang tentang sihir. Iya. Di dalam bab ini, penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan hukum sihir itu apa, agar supaya tampak kaitannya dengan tauhid, bahwa tauhid itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari konsekuensi kemurnian ibadah kepada Allah, dia wajib meninggalkan segala bentuk dari sihir, karena sihir itu tergolong ke dalam kesyirikan. Iya. Di mana sihir tidak mungkin terjadi kecuali dengan adanya perbuatan kesyirikan. Karena itu penulis di sini memberikan judul tersendiri berkaitan dengan masalah sihir. Dan beberapa bab setelahnya ada kaitannya dengan masalah sihir. Sihir secara bahasa itu adalah sebuah ibarat tentang ibaratun amma khafiya wala tufa sababuhu, ibarat tentang suatu yang tersembunyi dan tidak tampak sebabnya, yaitu mana sihir secara bahasa. Nah, secara istilah dimaklumi bahwa sihir itu adalah bacaan-bacaan, kalimat-kalimat, atau doa-doa. Iya. Kemudian ikatan buhul-buhul atau berbagai bentuk dupa yang dibicarakan atau yang diucapkan oleh setan sihir berhubungan dengan syaitan, sehingga memberikan pengaruh di hati maupun di badan, memberi pengaruh di hati maupun di badan, di mana dari sihir itu karena terjadinya sihir kadang bisa menimbulkan sakit, ada yang terbunuh, dipisahkan antara laki-laki, antara suami dan istrinya. Nah, dan yang semisal dengan itu. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama sihir. Iya. Di dalam pembahasan sihir ini, penulis rahimahullah membawakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang hukum perbuatan sihir dan hukum orang yang melakukannya, si tukang sihir. Membawakan ayat wa qaulillahi ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Allah berfirman, demi Allah, sungguh orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa siapa yang rela menukar kitab Allah dengan sihir itu, tidak ada keberuntungan baginya di akhirat. Tidak ada keberuntungan baginya di akhirat. Iya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang berinteraksi dengan sihir pasti dia harus membayar imbalan dengan menanggalkan agamanya. Dengan menanggalkan agamanya. Sehingga di akhirat tidak ada lagi bagian baginya, tidak ada lagi bagian baginya. Iya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa siapa yang mempelajari sihir itu pasti dia akan jatuh di dalam kekufuran, karena dia harus menanggalkan agamanya. Harus menanggalkan agamanya. Dan ini dimaklumi. Orang-orang yang melakukan sihir ini, dia harus jatuh di dalam bentuk kekufuran, baru bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari sihir. Ya, karena itu disebutkan di dalam, sebagian ulama menyebutkan bahwa di dalam buku-buku orang-orang yang mempelajari sihir, disebutkan dari syarat dan ketentuannya, mereka menghinakan Al-Quran, ya, mengucapkan kekufuran, dan selainnya dari perbuatan-perbuatan yang merupakan syarat seorang tukang sihir bisa berhubungan dengan syaitan. Iya. Baik. Maka tampak dari ayat ini penegasan bahwa siapa yang ingin mempelajari sihir, dia harus menjual agamanya, rela menanggalkan, mengikuti jalan para rasul dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kelak tidak ada lagi bagian baginya. Nah, kalau dikatakan di akhirat tidak ada lagi bagian baginya, menunjukkan amalannya itu adalah amalan yang batil, amalannya tidak diterima lagi. Baik. Kemudian ayat yang kedua, wa qawlihi, dan firman Allah taala, yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka beriman, yaitu orang-orang Yahudi, ya, seperti ini ayat di surah Nisa, di konteks penyebutan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, mereka itu beriman kepada al-jibt dan at-tagut. Apa itu al-jibt? Apa itu tagut? Ditafsirkan di dalam ucapan Umar ibn al-Khattab dan ucapan Jabir yang dibawakan oleh penulis. Kata beliau, kala Umar, al-jibtu as-sihru wa tagut as-syaitan. Umar berkata, jibt adalah sihir, sementara tagut adalah syaitan. Iya. Sementara tagut adalah syaitan. Dan telah kita terangkannya pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalimat jibt itu adalah kalimat yang digunakan dengan multi makna. Kadang bermakna berhala, kadang bermakna tukang sihir, kadang bermakna apa? Dukun. Dan Umar ketika menafsirkan al-jibt dengan makna sihir, ini disebut oleh para ulama dengan nama penafsiran sesuatu dengan sebagian maknanya. Karena kadang sebagian ulama menafsirkan sebuah kata, dia tidak tafsirkan dengan seluruh makna, tapi diambil satu bagian dari makna kata itu, dan dia menafsirkannya dengan sebagian makna tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di sini. Beliau mengartikan al-jibt dengan makna apa? Dengan makna sihir. Iya. Dan ini sisi pendalilan penulis kembali mengulangi ayat ini di sini. Sebab ini sebelumnya ayat sudah disebut. Di pembahasan yang telah lalu. Iya. Adapun tagut ditafsirkan oleh Umar bahwa tagut itu adalah syaitan. Yang dimaksudkan adalah apa? Syaitan. Dan tagut itu banyak. Salah satunya adalah apa? Syaitan. Karena asal dari kata tagut, dari at-tugyan, bermana melampaui batas, melewati batasan. Maka setiap hal yang melewati batasannya, maka itu disebut tagut. Iya. Jadi tagut ditafsirkan dengan syaitan. Waqala Jabir, dan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, at-tawagid kukhanun kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Kata beliau, dan at-tawagid, berkata Jabir, tawagid itu adalah, tagut-tagut itu adalah para dukun. Iya. Para dukun, kana yanzilu alaihim syaitan, yang biasa didatangi oleh syaitan. Yang pada setiap kampung itu ada seorang dukun padanya. Nah, ini yang disebut dengan apa? At-tawagid. Jadi penafsiran Jabir, tagut adalah dukun. Baik. Iya. Jadi mana ayat yu'minuna bil jibti wat tagut, dari ciri orang Yahudi mereka beriman kepada al-jibit, kepada sihir dan kepada tagut. Mereka merasa diberi dari Alkitab, tapi bersamaan dengan itu mereka juga mempercayai al-jibit, sihir, dan mempercayai tagut, mempercayai syaitan. Dan ini dari kekufuran orang-orang Yahudi, dari kekafiran mereka. Iya. Maka dua ayat ini dibawakan oleh penulis di sini. Beliau ingin menegaskan tentang hukum sihir, hukum mempelajarinya. Bahwa mempelajari sihir itu adalah kekufuran. Dia adalah bentuk kesyirikan yang menyebabkan apa? Kekafiran. Iya. Dan alasannya karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa melakukan sihir kecuali orang yang sudah berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukum tentang sihir yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Sebagian ulama ada yang membedakan sihir itu terbagi dua hukumnya. Kalau sihir ada hubungannya dengan syaitan, maka itu hukumnya kekafiran. Kalau sihirnya tidak ada hubungannya dengan syaitan, hanya sekadar obat-obatan, ya, ramuan, hanya sekadar racikan saja, maka ini bukan kekafiran. Hanya dianggap sebagai bentuk kefasikan dan dosa. Karena dia mengganggu dan membahayakan orang lain. Baik. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Disebut salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kebanyakan ulama, mereka memandang pendapat yang pertama, bahwa sihir itu cuma satu. Ada hubungannya dengan apa? Syaitan. Adapun berkaitan dengan obat-obatan, itu sebenarnya tidak dihitung ke dalam bentuk sihir, dalam makna istilah. Iya. Jadi pembagian Imam Syafi'i itu pembagian yang bersifat, atau pembagian beliau berdasarkan apa yang terjadi, kenyataan yang ada, bahwa memang orang yang melakukan bentuk sihir, ada yang melakukannya dibarengi dengan hubungan kepada syaitan dari melakukannya hanya sekadar obat-obatan saja. Iya. Jadi itu dari sisi kenyataan yang terjadi. Tapi kalau yang diinginkan dengan sihir itu sendiri, itu adalah perbuatan kekufuran yang ada hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan syaitan. Iya. Karena itu penulis kitab Tauhid ini telah memasukkan sihir kepada salah satu dari pembatal Islam di kitabnya Nawaqidul Islam. Jelas ya? Baik. Dan ini pendapat lebih tegas dan yang dipegang oleh kebanyakan ulama tentang hukum sihir ini, bahwa dia adalah kekufuran. Ya. Adapun kalau dia tidak ada hubungan dengan syaitan, meramu obat-obatan yang menyebabkan seorang perempuan suka kepada laki-laki atau sebaliknya, maka ini tentunya adalah memberikan bahaya kepada manusia, yaitu adalah bentuk dari kefasikan dan dosa besar. Tapi tidak masuk di dalam sihir yang dikatakan apa? Kafir keluar dari Islam. Baik. Jadi ini secara global tentang hukum dari sihir itu. Maka diambil dari dua ayat ini beberapa kesimpulan. Yang pertama, dua ayat ini menunjukkan haramnya sihir itu. Dan bahwa sihir tergolong dari al-jibit. Kemudian ayat ini juga, dua ayat ini juga menegaskan kafirnya orang yang mempelajari sihir. Sebab orang yang mempelajari sihir, dia harus menjual agamanya dahulu. Iya. Karena itu dua malaikat yang mengajarkan sihir yang disebut di dalam Al-Quran, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Keduanya tidaklah mengajarkan seorang pun, tidak mengajarkan sihir kepada siapapun, hingga keduanya berkata kepada orang yang akan diajari, sungguhnya kami ini hanyalah ujian, cobaan. Janganlah engkau menjadi kafir. Iya, jangan engkau menjadi kafir. Jadi syaratnya kalau dia ingin belajar sihir, dia harus apa? Kafir dahulu. Iya, dan ini di kalangan pembicaraan orang-orang yang menekuni sihir. Iya. Di masa kini, juga mereka bercerita bahwa semakin seseorang itu kafir kepada Allah, maka sihirnya juga akan lebih hebat daripada yang lainnya. Akan lebih hebat daripada yang lainnya. Ya, karena itu dimaklumi ya, ada sebagian dari tukang sihir yang menamakan dirinya tukang sulap, ya, sudah melakukan akad dengan iblis. Ya. Sebab semakin dia kafir kepada Allah, maka para syaitan akan kuat hubungannya dengan tukang sihir tersebut. Baik. Jadi sekali lagi mempelajari sihir adalah kekufuran dan juga menunjukkan kafirnya si tukang sihir. Dan di ayat yang pertama menunjukkan bahaya orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Al-Kitab, dari kitab Allah dan menggantinya dengan selain itu. Iya. Dan dua ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa sihir itu dari syirik akbar yang menggugurkan dasar tauhid. Menggugurkan dasar tauhid. Karena terdapat di dalam sihir hubungan dengan para syaitan dan bergantung kepada mereka. Kemudian beliau membawakan hadis. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Kata beliau, jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran. Perhatikan ya, bagaimana wejangan dan nasihat Nabi di dalam hadis ini. Ijtanibu jauhilah. Iya. Jauhilah. Kalimat jauhi ini lebih mendalam dalam pelarangan dari kalimat tinggalkan. Kalau tinggalkan dia tidak lakukan. Kalau dijauhi dia harus betul-betul jauh dari hal tersebut. Jangankan melakukannya, dekat saja tidak. Dekat saja tidak. Ya. Jauhilah tujuh dosa yang bisa membawa kehancuran. Ini menunjukkan bahayanya dosa. Bahwa dosa itu bisa membawa kepada kehancuran. Yang menjadi masalah di masa ini, orang-orang bergampangan dengan dosa. Seakan-akan perkara yang remeh. Iya. Sehingga dosa-dosa besar dianggap sebagai perkara yang ringan. Dan ini tentunya keluar dari mana keimanan. Apalagi kalau ingin dibandingkan dengan keadaan para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Innakum la ta'maluna a'malan fi adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r wa in kunna na'udduha ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Kata Anas, sesungguhnya kalian, dan ini Anas bercerita menegur orang-orang yang di masanya, generasi yang datang setelah para sahabat, sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan di pandangan mata kalian, amalan itu lebih halus daripada rambut, amalan ringan di pandangan mata kalian. Tapi kata Anas, kami menghitung amalan-amalan tersebut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang bisa menghancurkan. Iya. Ini ucapan Anas bin Malik. Menyaksikan manusia di masa beliau. Kira-kira bagaimana ucapan beliau kalau beliau hidup di masa ini? Iya. Itu dosa kecil ya, yang dianggap remeh oleh manusia. Tapi di masa para sahabat, mereka menganggapnya sebagai perkara yang menghancurkan. Iya. Dan di masa kita ini, dosa-dosa besar dianggap remeh. Dari perzinahan, minum khamar, kemudian pembunuhan, sehingga nyawa seseorang kadang lebih murah daripada hewan. Ya. Dan lebih daripada itu semuanya, perbuatan kesyirikan adalah hal yang biasa dilakukan. Seakan-akan perkara yang apa? Perkara yang biasa, bahkan sebagiannya dihitung sebagai adat istiadat. Ya. Sebagai kebiasaan, tata krama, waliyadzubillah. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada umatnya, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi tujuh dosa yang bisa membawa kepada kehancuran. Iya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wa Rasulullah, apakah tujuh itu? Ya, terdapat semangat para sahabat untuk mengetahui ilmu agama Dan terdapat keindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pendidikan. Sebab beliau sebelum menguraikan 7, beliau globalkan dahulu. Jauhi 7 dosa yang menghancurkan. Begitu menyebut kalimat 7, para sahabat pun ingin tahu apa 7 itu. Dan kalimat bahwa jauhi 7 dosa yang menghancurkan, ini bukan pembatasan bahwa dosa besar itu hanya 7 saja. Bukan pembatasan. Sebab kaidahnya di dalam memahami ayat-ayat maupun hadis yang menyebutkan jumlah, penyebutan jumlah itu tidak ada pemahaman kebalikannya. Artinya kalau disebut 7, bukan artinya tidak ada selain daripada itu. Bukan pembatasan. Iya. Seperti disebut sabatun yudhilluhumullahu tahta dhillih. Ada 7 golongan diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya. Bukan artinya cuma 7 golongan saja, ada yang lainnya. Hanya 7 penyebutan supaya mudah untuk diingat. Sama di dalam hadis ini, 7 yang menghancurkan. Bukan artinya bahwa dosa besar terbatas pada 7 saja, sebab dosa besar itu banyak. Dari dosa-dosa yang menghancurkan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang mencocoki. Orang yang bertanya, orang yang disampaikan kepadanya. Maka para sahabat bertanya, apakah 7 dosa itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, asyirku billah, yang pertama kesyirikan kepada Allah. Terdapat bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Tidak lebih besar daripada kesyirikan. Yang kedua, wassihr. Dosa yang kedua, perbuatan sihir. Perhatikan ya, bagaimana sihir diletakkan di dosa yang kedua setelah perbuatan kesyirikan. Ya. Karena dosa ini sama dengan kesyirikan. Bukan hanya sekadar dihitung dosa besar, tapi dari perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Bisa membatalkan keislaman seseorang. Kemudian yang ketiga, وَقَتْلُنْ نَفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Asalnya jiwa itu haram untuk dibunuh, kecuali dengan haknya. Iya. Kecuali dengan haknya. Dan jiwa yang diharamkan ada 4 jiwa. Yang pertama jiwa seorang muslim. Kemudian yang kedua jiwa kafir dhimmi. Dan yang ketiga jiwa kafir mu'ahad. Dan yang keempat adalah jiwa kafir musta'min. Ya. 3 jenis kafir ini, mereka terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Tidak boleh untuk diganggu. Mengganggunya adalah dari dosa besar. Karena itu mereka disebutkan bahwa jiwanya terjaga, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Baik. Kecuali dengan haknya. Kalau dia membunuh, maka dia juga dikisos, dibunuh. Iya. Ada orang yang berzina, setelah dia menikah, maka boleh untuk dirajam, dibunuh. Oke, ini dalam hukum peradilan ya. Penegakan hukum-hukum pengadilan dalam kenegaraan. Kemudian demikian pula orang yang murtad keluar dari agama. Iya, itu menghalalkan darah. Jadi jiwa yang diharamkan tidak boleh dibunuh kecuali dengan haknya. Di antara haknya itu 3 hal yang kita sebutkan tadi. Yang membunuh jiwa lain, seseorang yang berzina setelah dia menikah, atau dia murtad keluar dari agama. Baik. Kemudian yang ke keempat, kata beliau, wa aklur riba, memakan riba, ini dari dosa besar yang menghancurkan. Iya, riba dengan seluruh jenisnya. Apakah riba di dalam jual beli atau riba di dalam hutang piutang? Semuanya adalah perkara yang diharamkan. Kemudian yang kelima adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Iya, ini dari dosa besar, memakan harta anak yatim, sebab dia sudah diamanahkan untuk menjaga harta tersebut. Sama dengan itu, dia memakan harta anak yatim. Kemudian, kadang anak yatim dimaklumi ya, bahwa dia adalah anak kecil yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Iya, itu disebut anak yatim, laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ke enam, wa tawalli yawm az-zahf, meninggalkan medan perang pada hari pertemuan dengan musuh. Ini juga dari dosa besar, karena kewajiban kaum muslimin saat peperangan dan sudah berjumpa dua pasukan, pasukan muslim dan pasukan kafir, maka di kondisi perjumpaan tersebut tidak boleh ada yang lari. Sebab ini tentunya akan memberikan bahaya kepada pasukan. Karena itu siapa yang lari di pertemuan dua pasukan itu dihitung sebagai dosa besar. Dan yang ketujuh, waqtul muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan al-muhsanat yang menjaga kehormatannya, al-ghafilat yang tidak mengenal perbuatan dosa. Ghafilat itu dari ghaflah, ya, dia tidak mengenal dari perbuatan dosa. Al-mu'minat, perempuan yang beriman, dituduh dengan perbuatan zina. Jadi menuduh perempuan baik-baik dengan perbuatan zina, ini dari dosa besar. Iya. Nah itu siapa yang menuduh seorang berbuat zina dan dia tidak membawa 4 saksi, dia harus dicambuk 80 kali. Baik. Jadi ini 7 dosa besar disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa-dosa yang menghancurkan. Salah satunya adalah apa? Adalah sihir. Dan ini diurutan yang kedua. Inilah sisi pendalilan penulis kenapa beliau membawakan hadis ini di sini. Baik. Jadi hadis ini terdapat di dalamnya banyak pelajaran. Pengharaman 7 dosa ya, kesyirikan, sihir, membunuh jiwa tanpa hak, pengharaman riba, pengharaman memakan harta anak yatim, melampaui batas terhadap harta anak yatim. Iya. Kalimat memakan harta anak yatim itu contoh ya dari menggunakan harta anak yatim tidak benar. Iya. Jadi jangan ada yang berkata, oh di dalam hadis yang dilarang cuma memakannya. Kalau harta anak yatim dia pakai untuk beli rumah, beli mobil itu tidak ada masalah. Bukan itu maksudnya ya. Ya, maksudnya di sini dia melampaui batas terhadap harta anak yatim dengan cara memakannya maupun selainnya. Kemudian dari dosa besar juga disebut dalam hadis, lari dari medan pertempuran dikala telah berjumpa dua pasukan kaum muslimin, dan juga dari dosa yang besar menuduh perempuan baik-baik dituduh dengan perbuatan zina atau yang semisal dengan zina. Iya. Dituduh dengan perbuatan zina atau homoseks atau yang semisal dengannya, ini tuduhan. Baik. Jadi ini berkaitan dengan perempuan mukminah ya, yang beriman. Muhsanat. Adapun perempuan-perempuan kafir itu lain lagi masalahnya. Tidak masuk di dalam hadis ini. Baik, ini secara global kandungan dan makna dari hadis yang dibawakan oleh penulis. Kemudian beliau membawakan hadis yang kedua. Kata beliau, wa an Jundubin marfu'an. Dari Jundub secara marfu'. Ya, jadi kalau dikatakan secara marfu' itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddus sahir darbuhu bisayf. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Dari Jundub secara marfu, beliau berkata, yang Rasulullah bersabda, hukuman terhadap tukang sihir adalah lehernya dipenggal dengan pedang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau berkata yang benar bahwa hadits ini mauquf. Ya. Jadi riwayat secara marfu, secara marfu disandarkan kepada Nabi, itu memang ada kelemahan ya. Dan yang kuatnya ini dari ucapan Jundub Al-Khair radhiyallahu anhu. Dan ucapan sahabat yang seperti ini menjelaskan sebuah hudud, ini mempunyai hukum marfu. Memang betul dari ucapan sahabat. Tapi seorang sahabat tidak mungkin berucap hal yang seperti ini dari dirinya sendiri. Karena itu dikatakan oleh para ulama, hukumnya sama dengan hukum hadis yang diucapkan oleh Nabi. Iya. Ya, teks hadisnya haddus sahir. Had seorang penyihir. Kalau dikatakan had itu, termasuk dalam pembahasan hudud. Dan hudud, apabila sudah sampai perkara ke penguasa, itu harus ditegakkan hukum padanya. Dia taubat, tidak ada pengaruhnya. Iya. Ada orang yang membunuh misalnya. Begitu sudah sampai perkara itu ke penguasa, ke pengadilan, maka dia bertobat dari perbuatannya membunuh atau tidak bertobat, itu tidak memberi pengaruh. Hukum harus ditetapkan. Dia dikisos atau membayar dia atau apa, mendapat maaf. Ya, ini tentunya tergantung bagaimana jenis membunuhnya ya. Karena pembahasan kisos itu dan mana membunuh itu terbagi tiga di pembahasan hudud. Ada membunuh dengan sengaja, ada yang mirip dengan sengaja, dan ada yang membunuh tidak sengaja. Iya. Kemudian contoh lain misalnya seperti orang yang mencuri. Kalau sudah mencuri ya, dan terpenuhi padanya syarat-syarat, sudah sampai ke pengadilan, ini tidak ada lagi maaf. Harus dipotong tangannya. Itu hudud namanya. Dia taubat maupun tidak taubat, tangannya dipotong. Maka demikian pula tukang sihir ini. Kalau sudah sampai ke penguasa, maka dia apa? Dia harus dipenggal lehernya. Dia taubat maupun tidak taubat. Dan pembahasan hudud dimaklumi, kalau belum sampai kepada penguasa, dia sudah bertobat. Dia mencuri misalnya, kemudian dia bertobat. Dan tidak sampai ke pengadilan, maka itu tidak ada masalah. Baik, jadi kalau sudah sampai ke penguasa, ini pembahasannya pembahasan apa? Hukum Allah yang harus ditegakkan. Itu hudud namanya. Jadi haddus sahir, hatta orang penyair darbuhu bisayf, dipukul dengan pedang, dipenggal dengan pedang. Ya, di sebagian riwayat dibaca darbatun bisayf, pakai ta marbutah. Jadi hatta orang penyair adalah penggalan kuat yang memukul, yang menebas lehernya. Iya. Jadi maknanya sama ya, bahwa seorang penyihir itu harus dipenggal lehernya. Nah, dan ini hukum syariat terhadap orang yang melakukan apa? Orang yang melakukan sihir. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahih al-Bukhari an Bajala bin Abdah qala kataba Umar ibn al-Khattab an iktulu kulla sahirin wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahir. Dalam sahih al-Bukhari dari Bajala bin Abdah, beliau berkata Umar bin Khattab telah menulis perintah. Kata beliau, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Kemudian Bajala menyebutkan, kami pun menghukum mati tukang sihir, 3 tukang sihir perempuan. Iya. Jadi beliau dapat 3 tukang sihir perempuan, kemudian apa? Dihukum mati. Nah, dan ini sahih al-Bukhari. Berikutnya dikatakan wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatti jariyatin laha saharatha faqutilat. Wa Hafsah memerintah untuk menghukum mati seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya, maka budak tersebut pun dihukum mati. Iya. Wakadzalika sahha an Jundub. Demikian pula telah sahih dari Jundub. Telah sahih dari Jundub radhiyallahu taala anhu. Disebut dengan nama Jundub Al-Khair. Iya. Dan kisah Jundub dimaklumi ya, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu yang melihat ada orang yang melakukan sihir di depan manusia, kemudian beliau memenggalnya. Nah, kemudian penulis menutup dengan ucapan Imam Ahmad, qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad berkata bahwa pelaksanaan hukum mati terhadap tukang sihir ini telah datang, telah syah dari 3 orang sahabat. Mereka melakukan hal tersebut. Iya. Dan tidak ada yang menyelisihinya. Ya, kalau tidak ada yang menyelisihi 3 orang sahabat ini, padahal ini masalah memenggal, membunuh, menunjukkan bahwa dia adalah suatu hal yang disepakati oleh para sahabat. Iya. Tapi sekali lagi, saya simpulkan bahwa hukum seorang penyihir adalah hukum mati. Dari yang lain hukumannya. Jelas ya? Hukuman mati. Iya. Itu hukum terhadap orang yang berbuat sihir. Tapi hukum yang seperti ini, siapa yang menegakkannya? Orang per orang? Iya. Dia lihat misalnya di televisi, ada siapa itu yang biasa bikin iklan. Ketik rek, dan seterusnya dari orang-orang yang biasa meramal, dukun. Oh, ini tukang sihir, dia datangi rumahnya kemudian dia penggal lehernya, boleh atau tidak? Ya, ini bukan hak dia untuk melakukannya. Ini hukum-hukum hudud, ya, masyhur di pembahasan hudud, bahwa hudud itu ditegakkan oleh al-hukam. Pemerintah yang menegakkannya. Pemerintah yang menegakkannya. Oke, ini sebanyak tadi apa, membatasi ucapan di dalam penegakan, saya katakan dalam hukum peradilan. Sebab memang kaitannya adalah kepada pemerintah di dalam hal itu. Kalau sudah ditetapkan masuk urusannya ke pengadilan bahwa dia adalah tukang sihir, maka hukumannya cuma satu, adalah dihukum mati. Adalah dihukum mati. Baik. Jadi ini jenis dari sihir. Ya. Pembahasan tentang sihir telah diuraikan oleh penulis di sini tentang hukum-hukumnya. Iya. Dan tampak dari sini bahwa tukang sihir itu dihukum mati. Dia bertobat maupun tidak bertobat itu tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruhnya. Setelah menjelaskan tentang hukum sihir dan hukum tukang sihir, penulis pun menjelaskan bab berikutnya. Tabyibu bayani syai'in min anwa'i sihir. Bab penjelasan seputar macam-macam sihir. Iya. Macam-macam sihir. Jadi sihir itu banyak bentuknya. Dan di sini dari fikih penulis, beliau rahimahullah tidak memberi hukum tentang macam-macam sihir ini. Sebab sebagian dari kata sihir dan macam-macam sihir yang beliau sebutkan di sini adalah sihir yang kembali kepada makna bahasa. Bukan sihir yang ada kaitannya dengan syaitan. Jelas ya? Karena itu bentuk-bentuk dan bentuk-bentuk sihir yang beliau sebutkan di sini, beliau tidak terangkan secara pasti ketentuan hukumnya. Iya. Namun kita baca satu persatu dari bentuk-bentuk sihir yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan ya, sesuatu dari bentuk-bentuk sihir. Dari bentuk-bentuk sihir. Ya. Dan mengerti pembahasan ini adalah termasuk hal yang penting. Sebab di masa ini banyak orang-orang menampilkan keanehan-keanehan. Perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Orang-orang kadang menganggapnya sebagai karamah. Oh ini wali. Ya. Sebagai suatu kelebihan. Tapi sebenarnya dia adalah sihir. Ya, ini akan disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Ahmad, berkata Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau membawakan sanadnya di dalam musnadnya. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Iya. Muhammad bin Ja'far al-Basri diberi gelar bundar. Wala haddatsana Auf, yaitu Auf bin Abi Jamilah al-Arabi. An Hayyan ibn Ala, dari Hayyan ibn Ala. Qala haddatsana Qatan bin Qabisah. An abihi, dari ayahnya, yaitu Qabisah ibn Uqbah. Anaku sami an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibr. Kata beliau, sesungguhnya iyafah, tarq dan tiyarah, ini tiga jenis ya, tiga perkara yang diterangkan satu persatu. Tiga hal ini tergolong dari jibet. Ya, jibet itu apa tadi? Hah? Jibet adalah sihir. Ya. Jadi ini tiga bentuk dari sihir disebut. Baik. Kalau Auf, Auf menjelaskan. Al-iyafa zajrut thayyib. Aliyah apa itu? Adalah menghardik burung. Dipilih apa? Jadi dia hardik, dia usir sampai terbang. Iya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Iya. Orang yang melakukan iyaka ini dengan burung yang dihardik, dia meramal nasinya, meramal nasibnya. Kalau misalnya dihardik burungnya, burungnya misalnya ke kanan, oh ini tanda baik. Kalau dia usir burungnya, burungnya ke kiri, oh ini tanda jelek. Jelas ya? Baik. Maka ini iya apa? Dan ini dari Al-Jibit. Kemudian, yang kedua, kata beliau, watarku al-khattu yukhattu bil-ard. Nah, tark itu adalah garis yang digariskan di tanah. Ini perbuatan sebagian tukang sihir ya. Di Marumi ada namanya Roman, tukang sihir di atas pasir. Dengan menggaris garis-garis tertentu di atas pasir, ya, mereka melakukan apa? Sihirnya. Dan ini bentuk sihir, dimaklumi, kebanyakan yang melakukannya adalah tukang sihir perempuan, ramal itu. Sebab sihir itu dilakukan dengan banyak hal. Kadang dengan apa? Menggunakan pasir, kadang dengan menggunakan gelas, dengan menggunakan bejana, ya, kadang memakai kayu, kadang memakai apa, benang-benang dan selainnya dari bentuk-bentuk, ya, dator salah satunya dari bentuk sihir itu. Baik. Kemudian kata beliau, adapun at-tiara, ini akan datang ya pembahasan tentang tiara. Ada bab khusus tentang tatayur. Iya. Tentang tatayur. Kalau tadi al-iyafa itu menghardik burung. Kalau tiara ini dia merasa sial dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Iya. Dia misalnya baru keluar dari rumah. Dia lihat ada orang kecelakaan. Oh, langsung dia balik ke rumahnya. Oh, ini hari sial kalau kayak gitu. Jelas ya? Baik. Tetiar. Iya. Dia ingin beli rumah. Begitu dia datang memeriksa rumah tersebut, ternyata rumahnya adalah nomor 13. Iya. Oh ini kesialan. Kalau begitu, tidak jadi dibeli. Baik. Itu masuk ke dalam apa? Tiar. Dan ini juga dari Al-Jibit. Dihitung dari Al-Jibit. Semuanya dihitung dari sihir. Dihitung dari sihir. Iya. Kemudian kata beliau waljibtu qala al-Hasan rannatu syaitan isnaduhu jayyid. Iya. Kata beliau ada al-Jibt, berkata al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, dia adalah rannatu syaitan. Adalah dari rannah syaitan. Dari suara syaitan. Jadi begitu syaitan bersuara, datang seluruh pengikutnya. Iya. Baik. Dan jibet itu seperti suara syaitan. Seperti suara syaitan. Yang dengannya syaitan berkumpul. Sehingga tiga hal yang disebut di dalam hadis ini sebagai al-jibat, dihitung sebagai apa? Sebagai perbuatan syaitan. Baik, jadi ini semuanya tiga jenis sihir. Ya. Al-iyafa, at-tarf, kalau at-tarf jelas ya. Tapi al-iyafa ada at-tiara, dari sisi mana alasannya kenapa dihitung sihir? Ya. Sudah berlalu ya bahwa sihir itu ibarat dari sesuatu yang apa? Tersembunyi. Iya. Dan sebabnya itu halus. Tidak, kadang tidak bisa dilihat. Nah, jadi sekarang orang yang melakukan iya apa menghardik buruk, merasa sial dengan apa yang dia lihat, mereka ini bersandar di atas sebab-sebab yang sifatnya wahmiyah. Iya. Hal yang tidak jelas. Ketika mereka bersandar di atas hal ini, maka bersandar pada sesuatu yang tidak nampak. Karena itu dianggap sebagai bentuk apa? Dianggap sebagai bentuk sihir. Baik. Jadi itu maknanya kenapa dihitung sebagai sihir. Jadi tampak dari sini kalau dia bersandar kepada sebab, akan datang nanti di pembahasan tatayur lagi dan sudah berlalu bersama kita di kaidah sebab, bahwa siapa yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, padahal sesuatu itu bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari, maka dia telah berbuat syirik apa? Syirik asghar atau syirik akbar? Syirik asghar. Dan ini sudah berlalu ya. Baik, insyaallah akan datang lagi di pembahasan tatayur nanti. Ya. Ingat kaidah-kaidah yang kita sebutkan kemarin itu kaidah penting ya di dalam memahami, membedakan. Ini syirik akbar atau syirik asghar, syirik atau bukan. Harus selalu diingat. Iya, harus selalu diingat. Ya, kalau kaidah ingat, rincian masalahnya lupa, enggak ada masalah kalau kaidahnya ingat. Kapan ditanyakan sesuatu, kalau kaidahnya hadir di benaknya, dia bisa langsung menjawab. Iya. Jelas ya? Jadi bentuk-bentuk syirik itu banyak. Misalnya dia lupa sebagian bentuk syirik. Begitu ditanyakan bentuknya kepada dia, karena kaidahnya dia ingat, langsung dia bisa menjelaskan. Kalau begitu, ini syirik asghar namanya. Dan ini syirik akbar. Dengan kaidah-kaidah yang telah kita terangkan. Baik. Kemudian hadis berikutnya kata penulis rahimahullah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zad rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Man iktabasa syu'batan minan nujum. Barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu nujum. Iya. Sebagian dari ilmu nujum. Ilmu perbintangan. Faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Sungguh dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Ya, sungguh dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Nah, ilmu nujum itu dua macam. Ada namanya ilmu ta'khir dan ada namanya ilmu taysir. Berkaitan dengan perbintangan ada dua macam. Ada ilmu tentang taysir, mengatur masalah perjalanan. Ya. Menentukan arah timur, barat, utara, selatan, waktu. Ya. Ilmu yang seperti ini tidak ada masalah. Bahkan sebagian dari ilmu adalah wajib dipelajari dari ilmu nujum yang bersifat ini, agar supaya dia bisa menentukan di mana arah kiblat, misalnya kalau dia perjalanan, ya, dan selainnya. Jadi itu namanya ilmu taisir. Nah, yang disinggung oleh penulis, yang disinggung di dalam hadis dari ilmu nujum ini adalah ilmu ta'thir, di mana dia mempelajari keadaan-keadaan bintang itu. Kalau bintangnya begini, akan terjadi begini. Bintangnya begini, akan terjadi kejadian begini. Iya. Nah, ini yang disebut sebagai apa? Ilmu nujum. Yang siapa yang mempelajari sebagian darinya, dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada mazad. Semakin dia bertambah mempelajari ilmu nujum, maka bertambah pula ilmu sihirnya. Bertambah pula ilmu sihirnya. Ya, sebagaimana dia berdosa mempelajari sihir, ya, semakin dia mempelajarinya, bertambah pula dosanya. Bertambah pula dosanya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan tentang haramnya at-tanjib. Ya, mempelajari ilmu perbintangan yang bersifat pengabaran terhadap hal-hal yang akan terjadi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada bintang. Sebab itu namanya dari orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Itu adalah bentuk dari kekufuran. Nah, dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa at-tanjim, ilmu perbintangan yang seperti ini, dari bentuk sihir yang mengeluarkan dari keislaman. Sebab dia dikatakan tiap kali dia mempelajarinya, menambahnya, maka bertambah sihirnya. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bahwa sihir itu bisa dipelajari. Iya. Karena itu hati-hati. Ya, segala sesuatu yang bisa dipelajari, seorang mempelajarinya. Dia pelajari hal yang apa? Bermanfaat baginya. Dari ilmu syariat maupun ilmu dunia yang sifatnya mubah. Ilmu dunia yang sifatnya boleh. Adapun hal-hal yang diharamkan, apalagi hal-hal yang mengandung kekufuran, tidak boleh mempelajarinya. Tidak boleh mempelajarinya. Iya, jadi secara global sisi pendalilan penulis di sini, beliau ingin menerangkan bahwa tanjim itu bagian dari sihir. Kemudian kata beliau rahimahullah, walin nasai min hadithi Abi Hurairah, diriwayatkan oleh An-Nasai dari hadith Abu Hurairah, beliau berkata, man afada uqdatan thumma nafadha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad ashraf, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang membuat suatu uqdah, suatu buntalan, iya, lalu dia meniup pada buntalan tersebut, maka dia telah melakukan sihir. Dan siapa yang melakukan sihir, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Berarti dia telah berbuat kesyirikan. Dan siapa yang bergantung pada sesuatu, maka perkaranya diserahkan pada sesuatu tersebut. Baik. Jadi dalam hadis ini, penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa dari bentuk sihir, seorang itu membentuk ikatan-ikatan. Ya. Membentuk sesuatu yang diikat menjadi buntalan yang disebut dengan nama azimah. Itu bentuk dari sihir. Bentuk dari sihir. Iya. Jadi kapan diikat kemudian dia tiup padanya, ini berarti dia telah melakukan sebuah perbuatan sihir, yaitu ada hubungannya dengan syaitan. Ada hubungannya dengan syaitan. Dan Di sini tegas dalam hadis dikatakan siapa yang melakukan sihir dia telah berbuat kesyirikan. Menunjukkan bahwa sihir itu adalah kesyirikan. Karena terdapat di dalamnya mengambil bantuan dari apa? Dari syaitan. Iya. Kemudian di akhir hadis dikatakan wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu disandarkan kepada sesuatu itu. Jadi kaitannya situ kan sihir, kalau dia sudah biasa bergantung dengan buntalannya kepada syaitan itu, maka dia diserahkan kepada syaitannya. Iya. Serahkan kepada syaitannya. Itu makna yang pertama. Bisa juga dimaknakan dengan makna lain. Siapa yang bergantung pada sesuatu, dia misalnya terkena penyakit, dia bergantung pada sesuatu, maka dia akan diserahkan pada sesuatu yang dia bergantung padanya. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa seorang hamba kewajibannya adalah bergantung kepada Allah. Dan ini sudah berlalu pembahasannya. Dan terdapat peringatan bahwa siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya dan menimpakan kerugian terhadapnya. Sebab kalau dia sudah bergantung kepada makhluk, pasti apa? Kerugian yang akan dia tuai. Iya. Kerugian yang akan dia tuai. Jadi di dalam hadis ini terdapat penjelasan bentuk dari sihir. Yaitu mengikat ikatan-ikatan. Dan biasanya tukang sihir begitu dia mengikat. Ya. Bersama dengan ikatan tersebut disertai dengan tiupan. Yang membawa ludahnya. Nah, yang membawa ludahnya. Pada setiap ikatannya dia tiup. Dan dia mengambil pertolongan dengan syaitan. Sehingga keluarlah dari napas yang jelek dari tukang sihir ini disertai bantuan oleh syaitan, ya keluarlah berbagai kejelekan yang sehingga muncullah sihir itu dan menimpa orang yang disihir. Menimpa orang yang disihir. Baik, jadi ini bentuk dari sihir dan ini adalah hal yang diharamkan. Dalam berlalu kita terangkan bahwa syirik, bahwa sihir adalah dari kesyirikan. Kemudian beliau bawakan hadis yang lain. Kata beliau rahimahullah, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbiukum man adh. Iya. Hiya namimatu al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Kata beliau, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah kalian kuberitahukan tentang al-abh? Bisa dibaca al-abh, bisa dibaca al-idh. Iya. Baik. Itu dua bacaan ya. Pada al-abh di fathah ainnya, di dhamma bathnya pakai ha, itu bermakna memutus. Kalau al-idh itu artinya memisahkan. Artinya memisahkan. Nah, apa itu al-abh? Yaitu at-tamimah. Mengadu domba, perbuatan mengadu domba. Dan banyak membicarakan keburukan, menghasut antara sesama manusia. Iya. Ini dikatakan sihir. Ya, sebab orang yang mengadu domba ini, yang berbuat namimah ini, seakan-akan menyihir antara dua orang bisa saling bermusuhan. Iya. Ada A dan B berkawan. Orang yang melakukan namimah ini datang kepada si A. Dia berkata bahwa si B bicara kepada kamu begini dan begini. Kemudian dia juga datang kepada si B. Dia berkata bahwa si A berkata begini dan begini. Akhirnya terjadilah permusuhan antara A dan B. Disebabkan apa? Orang yang mengadu domba ini. Iya. Maka dia disebut Abah. Iya. Dia disebut Abah. Dimasukkan di sini oleh penulis sebagai bentuk dari sihir. Kenapa? Sebab dia subhanallah bisa memisahkan antara dua orang dengan cara yang apa? Cara yang halus. Nah, maka ini sihir. Maka hadis ini menunjukkan bahwa namimah itu bentuk dari sihir. Bentuk dari sihir. Karena ia dilakukan untuk memisahkan antara hati dua orang yang berkawan dan merusak hubungan antara manusia. Nah, ya dari sisi dia bentuk dari sihir, dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Adapun dikatakan bahwa mengadu domba hukumnya, oh berarti kalau dia sihir, sihir berarti dia kafir. Orang mengadu domba kafir, begitu? Jawabannya tidak. Iya. Mengadu domba itu dosa besar. Tapi tidak dikafirkan. Beda dengan sihir. Sihir adalah apa? Kekafiran. Karena itu tadi saya katakan bahwa dia dikatakan sebagai sihir di sini, bentuk sihir dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ya, dan terdapat penjelasan bahwa namimah mengadu domba itu adalah dari dosa besar. Dan terdapat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat ilmu dengan cara tanya jawab. Ya, dan ini kadang lebih mengena di dalam hati. Itu ditanya, tahukah kalian apa itu al-abah? Itu ditanya apa itu al-abah? Langsung dia berpikir. Ya. Dia tidak tahu jawabannya. Maka jiwanya pun ingin tahu. Begitu dia mendengar jawabannya. Ya. Maka jawaban ini akan lebih apa? Melekat pada dirinya. Nah, ini salah satu keuntungan dan kebaikan metode tanya jawab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ilmu punya banyak metode. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga atau selesai sudah ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab ini dari bentuk sihir. Kata beliau, walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, inna binal bayani la sihra. Diriwayatkan oleh keduanya itu Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara al-bayan ada sihir. Bayan itu penjelasan, kefasihan di dalam mengucapkan, mentakbir. Iya. Jadi dia pandai mengucapkan, menjelaskan. Ini ada dari bentuk sihir. Ada dari bentuk sihir. Karena kadang seorang yang pandai berbicara, menjelaskan, itu bisa menyihir siapa yang ada di depannya. Sehingga walaupun kebatilan yang dia ucapkan, orang tersebut yang ada di depannya bisa apa? Bisa menerima. Ya, dan ini disebut sihrul bayan. Ya, sihir yang bersifat apa? Penjelasan. Dan hadis ini adalah penjelasan tentang keadaan yang terjadi. Jadi hadis ini bukan pujian, bukan pula celaan. Ya, tapi penjelasan tentang apa? Keadaan yang terjadi. Ya, karena orang yang pandai menjelaskan itu dua macam. Kalau dia pandai menjelaskan, ya, punya sihir di dalam penyampaian. Kalau penyampaian al-haq dia sampaikan, ini dipuji atau tidak? Hal yang dipuji kalau kebenaran dia sampaikan. Tapi kalau kebatilan yang dia sampaikan, inilah yang dicela di dalam apa? Inilah yang dicela dalam maksud penulis membawakan hadis ini di sini. Iya. Walaupun hadis ini sendiri, ya, tidak mesti dia bermakna celaan. Tapi ini hadis menjelaskan tentang kenyataan yang terjadi di tengah manusia. Sisa dilihat. Orang yang menjelaskan dengan kefasihan tersebut sehingga bisa menyihir orang yang mendengarkannya, apa yang dia bicarakan. Kalau baik, itu adalah hal yang terpuji. Kalau kebenaran, hal yang terpuji. Tapi kalau kebatilan yang dia bela, maka itu adalah hal yang apa? Hal yang tercela. Iya. Ya kalau begitu ini sihir dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Pandaian dia dalam menjelaskan kebatilan. Iya. Sehingga dia poles, dia kemas. Kadang dengan retorika yang indah. Membuat orang tersihir, terpukau. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan bentuk-bentuk sihir yang disebut oleh penulis di sini. Ini semuanya mempertegas, memperjelas apa yang telah lalu dari hukum sihir. Ya. Dan perlu saya tegaskan lagi di sini bahwa bentuk-bentuk sihir yang disebutkan oleh penulis di sini, ada yang sifatnya syirik akbar, ada yang sifatnya syirik asgar, ada yang sifatnya apa? Sifatnya masuk di dalam dosa besar dan maksiat. Jadi, tidak semuanya dihukumi sebagai kekafiran. Ya, karena sihir yang beliau terangkan di sini bukan hanya jenis sihir yang mengkafirkan. Tapi ada juga dari jenis sihir yang bersifat apa? Kaitannya dengan masalah bahasa. Iya. Kemudian di bab setelahnya, bab yang ke-25, kata penulis babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Iya. Bab seputar dukun dan sejenisnya. Iya, dan semisal mereka. Al-kuhan jamak dari kahin. Kahin ini, dukun ini di kalangan orang-orang Arab dahulu. Iya. Jadi kalau mereka berselisih, mereka datang ke dukun. Kemudian dukun ini berhubungan dengan para syaitan. Mengabarkan berita dari langit. Ya. Dengan apa yang telah diuraikannya di pembahasan sebelumnya. Bagaimana kisah jin itu mencuri apa? Mencuri berita dari langit. Ya. Setelah jinnya mencuri berita dari langit, sampai ke telinga dukun, maka si dukun pun mengabarkan berita dicampur dengan apa? 100 kedustaan. Iya. Kadang ada yang dia dengar dan kadang ada yang tidak dia dengar. Iya. Karena itu sering terjadi. Kadang benar. Oh jam 1. Tapi jam 1 apa yang terjadi? Dukunnya berkata mati, ternyata hidup. Yang terjadi. Tapi jam 1-nya benar. Misalnya, jadi dicampur dengan banyak kedustaan. Ya. Dan telah disebutkan dalam hadis yang telah berlalu di bab sebelumnya, di beberapa bab sebelumnya, bagaimana syaitan itu yang mendengar, jin yang mendengar, kadang sebelum menyampaikan kalimat itu ke dukun, sudah habis terbakar oleh apa? Oleh bintang yang dilemparkan kepada mereka. Ya, jadi kalau tidak ada berita dari syaitannya, maka dukunnya murni menyampaikan apa? Kedustaan. Dan ini subhanallah dari iya, orang yang sangat merusak di tengah manusia. Para dukun ini. Karena itu diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah dalam pembahasan Kitab Tauhid, ya, bahwa para dukun yang mengaku tahu ilmu gaib ini, ini adalah kekufuran. Dan mereka ini ya, adalah orang-orang yang merupakan musuh ahli tauhid. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi di belakang para dukun dan tukang sihir ini sangat banyak sekali. Ya. Merusak antara manusia. Sampai merusak hubungan antara apa? Suami dan istri, merusak hubungan antara orang yang bersaudara. Iya. Dan saya ingat saya pernah diminta oleh kawan untuk memberi nasihat antara ayah dan pamannya. Sudah lama bertikai, bertengkar. Iya. Dan ternyata pertengkaran tersebut karena si paman itu, ya, dia tanya kepada dukun, dan si dukun berkata yang melakukan itu adalah saudaranya. Maka terjadilah pertikaian antara dua orang bersaudara. Gara-gara apa? Orang ini bertanya kepada dukun waliyallahu. Tidak ada sebab yang lain kecuali itu. Hanya dia percaya kepada dukun saja. Wah, itu dukunnya canggih tuh. Banyak orang yang datang ke situ katanya. Iya. Nah, maka kerusakan mereka sangat banyak. Di sini oleh Syekh diterangkan, oleh penulis rahimahullahu taala diterangkan bagaimana hukum mendatangi dukun ini. Kata beliau, rawa Muslimun fi sahihi an ba'di azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata'arrafa fa sa'alahu an syai'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Dan disebut ya siapa nama istri Nabi ini? Iya. Hanya saja sebagian ulama menyebutkan bahwa dari riwayat menerangkan bahwa dia adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi sebagian istri Nabi ini menyebutkan dari Nabi, Nabi bersabda, "Man ata arrafan?" Siapa yang mendatangi arraf? Iya. Arraf itu tutanraman. Ya, akan datangnya perbedaan kahin, arraf dan selainnya akan datang diuraikan oleh penulis. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Lalu dia tanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, lalu dia benarkan. Ini kalimat fasaddaqahu ini tidak ada di dalam sahih Muslim. Kalimat fasaddaqahu ini, lalu dia membenarkannya. Sebab kalau dibenarkan itu akan datang hukumnya di riwayat setelahnya. Lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Iya. Baik. Jadi hadis ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang orang yang mendatangi dukun dan bertanya. Iya. Dia bertanya kepada datang kepada dukun, sekadar dia bertanya. Bertanya dan dia tidak membenarkan. Maka dia diterima apa? Salatnya 40 malam atau 40 hari. Ya, ini bertanya saja. Tidak membenarkan. Adapun kalau dia bertanya kepada dukun dan dia benarkan ucapan si dukun, itu hukumnya di riwayat berikutnya. Hukumnya di riwayat berikutnya. Di riwayat berikutnya kata penulis rahimahullah, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Kata beliau, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapan dukun tersebut, sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hukum kafir ya, dia datang ke dukun, dia percayai. Dianggap dia kafir terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, walil arba'a wal hakim wa qala sahihun ala syartihima ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam 4 dan Al Hakim. Dan Al Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat keduanya, itu syarat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan au kahidan, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan ucapan dukun atau tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa la yabi'a la bisanadin jayyidin Ani bin Mas'udin mitluhu mauqufan. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud secara mauquf dengan sanad yang jayyid. Jadi ini beberapa riwayat ya menjelaskan bahwa orang yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian dia tanya tentang sesuatu, dia benarkan ucapannya, maka hukumnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa bertanya kepada dukun itu terbagi empat. Bertanya kepada dukun. Yang pertama, dia bertanya, dia sekadar bertanya saja. Sekadar bertanya saja. Iya. Ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Dan ini termasuk dosa besar karena dikatakan tidak diterimanya berapa? Tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Ini sekadar bertanya saya. Iya. Yang kedua, keadaan yang kedua, dia bertanya dan membenarkannya. Dia tanya kepada dukun, siapa yang mencuri duit di rumahku? Oh, yang mencurinya adalah saudaramu. Oh, yang benar itu. Dan dia dari dulu hasad terhadap saya. Nah, ini dia benarkan namanya. Kalau dia benarkan, maka ini hukumnya apa? Hukumnya kekafiran. Itulah yang disebutkan di dalam riwayat yang kedua. Faqada kafara bima unzila ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, dia bertanya untuk menguji si dukun, benar atau dia jujur atau dusta. Iya. Nah. Iya. Kata Syekh, dalam hal yang seperti ini tidak apa-apa. Iya. Perbuatan ini tidak masuk di dalam yang diancam dalam hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ya. Dan Nabi menyembunyikan sesuatu. Kemudian Nabi tanya kepada Ibnu Sayyad, "Saya sudah menyembunyikan sesuatu terhadapmu." Maka Ibnu Sayyad berkata, "Engkau menyembunyikan duh." Ya, keliru jawabannya. Ya, maka Nabi pun berkata, "Ihsa, diamlah kamu, falam ta'dwa qadra." Iya. Baik, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu untuk apa? Ya. Melihat orang ini jujur atau dusta. Nah. Kemudian yang keempat, kata beliau, pertanyaan yang ditanyakan kepada dukun untuk menunjukkan ketidakmampuannya dan kedustaan dukun tersebut. Iya. Hal yang seperti ini adalah perkara, kata beliau, kata Syekh, adalah perkara yang dituntut. Dan kadang dia bersifat wajib. Ini tergantung kondisi dan keadaannya, siapa yang bertanya, apa maksud pertanyaannya, dan seterusnya. Baik, jadi ini empat keadaan disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Jadi secara global bahwa bertanya kepada dukun itu bukan perkara yang kecil. Iya. Dan ini termasuk musibah yang sangat besar menimpa umat Islam di hari-hari ini. Ya. Apalagi di Indonesia ini. Suatu hal yang sangat masyhur sekali Indonesia. Ya. Dengan apa? Dengan dukun-dukun. Dukun sihir dan paranormalnya. Ya. Tiap kali ada masalah, larinya kemana? Ke dukun. Iya. Dan ini musibah yang sangat besar. Di dalam dua hadis terdapat penegasan larangan mendatangi apa? Dukun dan paranormal dan semisal dengannya. Ya, di hadis yang pertama menjelaskan kalau dia sekadar bertanya itu adalah dosa besar, tidak diterima salatnya. 40 hari, 40 malam. Dan kalau dia bertanya sekaligus membenarkan, maka ini adalah bentuk dari kekufuran. Sebab dia mempercayai orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Dan itu adalah kekafiran. Dan itu adalah kekafiran. Iya. Dan dua hadis ini terdapat di dalamnya kandungan bahwa seorang yang bertauhid itu wajib mendustakan para dukun. Nah, wajib mendustakan para dukun. Dan juga dari kandungan hadis bahwa perdukunan itu adalah bentuk dari kesyirikan. Bentuk dari kesyirikan. Kemudian beliau membawakan hadis yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, wa Imran ibn Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Imran bin Husain cara marfu' beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Laisa minna man tatayyara atau tutayyara lah atau takahhana atau tukhina lah atau sahara atau suhira lah. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Warawahu at-Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan min hadits Ibnu Abbas duna qawlihi man ata ila akhirih. Rasulullah bersabda, tidak termasuk dari golongan kami. Iya. Laisa minna. Tidak masuk dari golongan kami. Nah, kalimat ini tidak termasuk dari golongan kami ini mengandung dua kemungkinan. Mungkin keluar dari Islam dan mungkin tetap dia Muslim tapi keluar dari tuntunan. Jelas ya, karena itu kalau ada kata yang disebutkan laisa minna, maka dilihat isi dari hadis itu bagaimana. Dilihat sesuai dengan keadaannya. Bukan dari kami man tatayyara atau tutayyara lah. Orang-orang yang melakukan tatayyur atau ditatayyur untuknya. Iya, ini akan datang ya pembahasan tentang tatayyur. Iya, akan datang. Jadi orang yang melakukan tatayyur itu bukan dari kami. Demikian pula orang yang minta dilakukan tatayyur untuknya. Itu juga bukan dari kami, umat Islam. Kemudian yang kedua, autakahana autukuhinalah. Bukan juga dari kami orang yang apa? Melakukan perdukunan. Atau dilakukan perdukunan untuknya. Iya. Dilakukan perdukunan untuknya. Kemudian yang ketiga, au sahara au suhira lah. Bukan juga dari kami orang yang melakukan sihir atau dilakukan sihir untuknya. Iya, dia kalau dilakukan sihir untuknya dia minta supaya apa? Disihirkan. Dilakukan perbuatan sihir itu untuk kepentingannya. Kemudian Nabi menegaskan waman atakahinan, dan siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan ucapannya, iya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, diriwayatkan pula oleh At-Tabarani, ya, dalam Al-Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas tanpa penyebutan barang siapa yang mendatangi dan seterusnya. Baik. Jadi kesimpulan dari hadis ini mirip dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Menunjukkan larangan mendatangi dukun. Iya. Dan menunjukkan haram yang melakukan perdukunan. Dan pengharamannya itu karena perkara berkaitan dengan pengakuan terhadap yang gaib. Dan itu adalah kekafiran yang akan membatalkan tauhid, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Dan sebagaimana sebelumnya di dalam hadis ini terdapat kewajiban mendustakan para dukun dan tidak boleh mempercayainya, dan kewajiban menjauh dari mereka. Iya. Setelah membawakan hal ini, penulis rahimahullah mulai merinci istilah-istilah yang digunakan untuk nama-nama orang-orang yang melakukan perdukunan tersebut. Kata beliau, qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi. Ya. Al-Baghawi salah seorang dari imam terkenal rahimahullahu taala. Ya, menulis banyak buku ya. Di antara bukunya Syarhus Sunnah. Dan biasanya di dalam menguraikan hadis-hadis itu di dalam buku Syarhus Sunnah. Qala al-Baghawi al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bi muqaddimatin yustadallu biha ala al-masruq wa makanid dhalah wa nahwi dhalik. Al-Baghawi berkata al-Arraf itu, ini istilah al-Arraf ya. Arraf itu dari asal bahasanya dia sok tahu, orang yang merasa pintar. Adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara dengan muqaddimat, dengan pendahuluan-pendahuluan. Iya. Dengan pendahuluan-pendahuluan. Jadi ada hal-hal yang dia tanya kepada orang yang mendatanginya, ya, dengan pendahuluan itu, dengan jawaban orang tersebut, ia pun jadikan dalil, ya, tentang sesuatu yang dicuri itu apa, tempat dicurinya di mana, atau yang semisal dengan itu. Wakilah huwal kahin. Dan yang berkata bahwa arraf itu adalah kahin, sama, dukun. Nah, dan istilah kahin itu, kata beliau, wal kahin huwalladhi yukhbiru anil mudayyibat fil mustaqbal. Adapun kahin, dia adalah orang yang mengabarkan, memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Itu kahin. Sudah kita terangkannya, dukun. Wakila alladhi yukhbir amma fid dhamir. Dari berkata bahwa dukun itu al-kahin, itu adalah orang yang mengabarkan tentang apa yang ada di dalam hati. Apa yang tersimpan di dalam hati. Baik, itu ucapan al-Baghawi. Iya. Jadi dari ucapan al-Baghawi ini, beliau terangkan dua. Tentang al-Arraf dan apa? Kahin. Dua. Arraf itu adalah orang yang mengetahui sesuatu yang dicuri atau tempat barang yang hilang. Itu dengan pendahuluan-pendahuluan. Nah, kemudian yang kedua kesimpulannya dari ucapan al-Baghawi, ada yang mengatakan bahwa al-Arraf sama dengan kahin. Kemudian yang ketiga, kahin itu adalah orang yang mengabarkan tentang apa? Perkara gaib yang akan datang. Dan ada yang mengatakan bahwa kahin orang yang mengabarkan apa yang ada di dalam apa? Di dalam hati. Ini ucapan al-Baghawi. Qala Abu Abbas Ibn Taymiyah, adapun Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau memberi definisi, al-Arraf ismun lil kahin wal munajjim wal ramman wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadihi turuq. Arraf itu lebih luas kalau menurut Ibn Taymiyah. Jadi sebutan untuk tukang ramal, ya, dia disebutan untuk kahin, dukun, untuk munajjim. Ya, munajjim ini apa? Ya, ahli nujum. Dan untuk ramal, ramal itu tadi ya, ramal itu dari riman. Rimal itu pasir ya, pasir, padang pasir. Yang garis-garis, bikin garis. Kebentuk dari perdukunan juga. Rahman. Wadahwihim, dan yang semisal dengannya, mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadihi turuq. Dan semisal dari mereka, dari orang-orang yang berbicara, ya, di dalam mengetahui, merasa tahu perkara-perkara dengan cara-cara tersebut. Iya, dengan cara-cara tersebut. Kemudian kata beliau, Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna Aba Jadin wa yanzuruna fil nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an tentang orang-orang yang menulis Aba Jad dan mengamati bintang-bintang untuk ramalan, kata beliau, saya tidak tahu bahwa orang yang mempraktikkan hal tersebut mempunyai bagian di sisi Allah. Yang menunjukkan itu batal amalannya. Nah, apa maksudnya abajat ini? Ya. Ini yang disebut dalam istilah orang-orang Arab dengan nama hisabul jumman. Hisab jumman. Iya. Ya, kita kalau menyusun urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kadang pakai angka 1, 2, 3. Kadang pakai huruf A, B, C, D. Kan begitu. Ya, kalau orang Arab juga seperti itu. Bisa pakai angka 1, 2, 3. Bisa pakai apa? Huruf. Ya. Alif, Ba, Ta, dan seterusnya. Tapi ada sistem abjad namanya. Ya. Itu dengan kode tersendiri. Abjad, Hawaz, Hukti, Kalimun, ya. Sa'fad, Farashad, Sakhad, Bagar. Jadi alif, ba, dal, alif, ba, jim, dal, ha, wa, zai, begitu terus ke bawah. Jadi ada urutannya. Ya, kok alif, kemudian ba, langsung ke jim. Ya, itu memang sudah urutannya. Itu yang disebut apa? Abjad. Ya, abjad ini terbagi dua. Abjad terbagi dua. Yang disinggung oleh Ibnu Abbas di sini adalah hal yang diharamkan. Orang yang memakai abjad itu untuk apa? Untuk hitungan apa? Untuk menghitung jalannya bulan disertai dengan gerakan-gerakannya. Ya. Jadi dia hitung dengan jalannya apa namanya? Bintang dan gerakan-gerakannya, maka dia masukkan di dalam abjad itu tadi. Abjad. Ya. Dia menghitungnya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Perdukunan. Ya. Jadi dari perjalanan bintang-bintang itu diukur dengan abjad ini, ya, mereka pun menebak apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di atas muka bumi. Dari terjadinya kelaparan, penyakit, kemarau, hujan, dan seterusnya. Jelas ya? Ya. Dan ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Adapun abjad yang kedua, nah itu yang disebut dengan nama hisabul jumman. Cara menghitung jumlah. Ya. Jadi itu ada urutannya. 10 huruf pertama itu angka 1 sampai 2. Angka 1 sampai apa? 10. 10 huruf berikutnya 100, 200, 300 gitu. 10 huruf berikutnya itu ada ukuran-ukurannya 1000, 2000 dan seterusnya. Jelas ya? Iya. Jadi digunakan kalimat ini untuk menghitung. Untuk menghitung. Iya. Dan ini digunakan oleh para ulama di dalam syair-syair mereka, di dalam menghitung apa namanya? Tanggalnya, seperti diberi contoh oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Iya. Di masjid yang diimami oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Unaiza, itu Masjid Al-Jami' Kabir namanya, Masjid Al-Jami'. Di masjid lamanya setelah dibangunnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru Syekh Ibnu Utsaimin, memberi apa? Memberi tanda tanggal masjid ini selesai dibangun dalam bentuk bait syair. Kata beliau, tarikhuhu hinan taha qaulal munibu qaulul munibi ya ighfir lana. Tanggal atau tahun dibangunnya masjid ini ketika selesai adalah ucapan orang yang bertobat, ya Allah ampunilah kami. Jadi ada 6 huruf. Ighfir lana, alif, ghain, fa, ra, lam, nun, tambah lagi, A1. Ini kalau dihitung semua, abjad. Alif, berarti 1. Ghafar. Nanti dihitung. Dia di urutan keberapa huruf ghain itu. Nanti dihitung berapa jumlahnya. Oh dia 1000 misalnya. Atau dia 600. Dia sekitar itu ada hitungan-hitungan. Saya juga tidak hafal ya. Ya hitungannya. Hanya saja di sini enggak ada papan, enggak kata ada. Ini saya bisa tunjukkan. Ya, bagaimana kaidah menghitungnya. Jadi kalau dihitung semua huruf ini nilainya, jadi alif itu ada nilainya, ghain ada nilainya. Ya, fa ada nilainya, ra ada nilainya, lam ada nilainya, nun ada nilainya, alif lagi ada nilainya. Kalau dihitung semuanya maka akan menjadi 1362. Karena beliau membangun masjidnya pada tahun 1362 Hijriah. Jelas ya? Dipahami sampai sini? Maka ini hisab jumal yang seperti ini dipakai oleh para ulama dalam syair-syair. Ya. Tidak hanya dipakai di sini saja. Ini banyak di banyak tempat. Di banyak tempat. Baik. Jadi ini tentang masalah abjad. Abjad itu sekali lagi terbagi berapa? Terbagi dua. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas tadi yang pertama. Itu yang tercela. Yang terdapat di dalamnya perdukunan. Iya. Nah, karena itu beliau katakan qaumin yaktubuna abjad wa yanduruna fin nujum. Dia menulis abjad dan dia melihat ke mana? Ke bintang-bintang, mengaitkannya. Maka orang yang seperti ini tidak ada bagiannya di sisi Allah. Tidak ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tersimpul dari kandungan bab-bab ini penjelasan tentang apa haramnya mendatangi dukun dan wajibnya seorang yang bertauhid itu berlepas diri darinya dan penegasan hukum siapa yang mendatangi dukun sekadar bertanya ini adalah dosa besar. Kalau dia bertanya dan dia membenarkan ucapan si dukun maka itu adalah apa? Kekafiran, bentuk dari kekufuran, bentuk dari kekufuran. Ya, karena itu hendaknya setiap muslim dan muslimah bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Dan hendaknya perkara sihir ini banyak disebut dan banyak diingatkan. Iya, kepada kaum muslimin yang tidak mengetahuinya agar supaya mereka mengenal kejahatan dan jeleknya para dukun dan tukang sihir yang mereka berhubungan dengan syaitan di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Iya. Wallahu taala alam. Baik, selesai sudah ya bab yang keberapa? 25. Ini bab yang ke-26. Kalau kita terangkan sekarang kayaknya sudah habis waktu ya. Sudah 11:30. Sebentar lagi masuk waktu salat duhur. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.